Mitra bisnis, dua bencana yang melanda Indonesia yaitu meletusnya Gunung Merapi dan gempa serta tsunami di Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang, serta berdampak pada kerugian material yang tidak sedikit, kembali membuka mata segenap elemen bangsa atas lemahnya sistem tanggap darurat bencana di Indonesia. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa Bapak menilai tanggap bencana yang kita miliki saat ini? Jadi begini, kalau ada persiapan dari awal, yang namanya tanggap bencana itu, tanggap darurat itu bisa lebih baik. Contohnya, kalau gempa yang berpotensi tsunami seperti daerah-daerah gempa di Patahan, di Lampung, Patahan, di Padang, segala macam, itu kan sudah bisa ada persiapan yang lebih baik, kontak jaringan ke Bako Surtanal untuk peta-peta awal. Nggak ada lagi alasan, oh kita nggak tahu situasinya. Kenapa? Peta remote sensing itu yang punya Amerika saja bisa dibeli dulu 150, sekarang kalau nggak salah 250 ribu gitu. Dan itu tiap setengah jam ada peta baru gitu. Jadi peta sebelum kena tsunami sama peta setelah tsunami, peta terdampak tsunaminya itu kan bisa dibandingkan dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, nggak ada cerita. Gitu. Itu dengan persiapan yang lebih matang seperti itu, nggak ada alasan sebetulnya untuk tidak bisa dilakukan manajemen kedaruratan ini. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan antisipasi sejak dini ya Pak Her? Punya. Ini itu yang saya bilang, kita sering disuguhi demonstrasi Den Jaka, Den Sus, Den Bravo, Den 81 Gultor gitu kan. Kenapa nggak dipakai? Kalau nggak dipakai itu kan namanya Den Ayu, Den Bagus, Den Mas, Den Bayi, Den Bayi, ya Den apa itu kan. Kalau alasannya, wah cuacanya parah, ekstrim, nggak bisa diatasi lu. Kalau perang, emang nunggu besok. Ya kalau cuaca begitu, datangnya pakai speedboat ya nggak bisa merapat. Tapi kalau pakai LST, landing ship tank, biasa bawa tank itu, ya pasti bisa lah tentara marinir itu. Lantas menurut visi Anda, apa kelemahan kita dalam masalah ini Pak Her? Loh, bukan ada kelemahan. Andi Arief aja staf khusus presiden bidang bencana alam itu ngakui sejak tsunami-nya sampai diketahui itu 12 jam nggak ngapa-ngapain. Bayangkan dengan Jepang yang begitu ada tsunami di Sri Lanka, itu dalam hitungan 8 jam dia udah menerjunkan tim medis, bantuan medis dan logistik ke Sri Lanka. 2 jam untuk persiapan terbang, 5-6 jam udah sampai di atas Sri Lanka, nurunin barang karena Indonesia gengsi, nggak mau terima bantuan awalnya kan. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Beni Rahmadi.